sing sing sing sing adakah obat yang bisa membuat aku perkasa sehingga dirimu bisa jatuh cinta lalu kau tinggalkan dia demi aku berapa saja harganya aku akan membelinya di mana letak tokonya oh di mana sehingga aku yang jadi juaranya. Duhai sayang, pikir-pikirlah dahulu. Aku lebih dari dia. Jangan buat aku pusing, sing, sing, sing, sing, sing.